ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis di dalam Sahih Muslim. Pertemuan terakhir kita sedang membahas tentang bab at-tasyahud fi shalah. Kita telah mengambil hadis bahwa tasyahud ini ada tiga model, yaitu tasyahud Ibn Mas'ud, tasyahud Ibn Abbas, dan tasyahud Abi Musa Al-Ash'ari. Semuanya ulama sepakat boleh kita membaca salah satu di antara model tasyahud itu. Bagaimana tasyahudnya? Kalau tasyahudnya Ibnu Mas'ud adalah at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. At-tahiyyatu lillah was-salatu was-salawat wat-thayyibat. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أدبون تشهد ابن عباس أدله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سأقولني التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kalau Abdul Mas'ud, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga adalah tasyahudnya yang diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Ash'ari. Dia mengucapkan at-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. At-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Terjadi perbedaan pandangan ulama Imam Syafi'i dan yang lainnya mendahulukan tasyahud Ibnu Abbas disebabkan di dalamnya ada kata-kata al-mubarakat. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Adapun ulama hadis mereka memandang bahwa tasyahud Ibnu Mas'ud adalah lebih afdal. Alasannya karena menurut ahli hadis riwayat ini lebih kuat kedudukan asyaddu sihhatan, walaupun semuanya hadisnya adalah sahih. Baik. Kenapa dinamakan dengan tasyahud? Sumiyat bidzalika للنطق بالشهادة بالوحدانية والرسالة. Sebutkan nama hal itu tasyahud dikarenakan karena mengucapkan tasyahud atau syahadah dengan wahdaniya dan risalah, keesaan Allah dan risalah Rasul. Karena kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu namanya tasyahud. Karena kita mengucapkan syahadat. Adapun di dalamnya innallaha wassalam, sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wassalam. Assalam maknanya annassalam ismun min asma'illah. Assalam adalah nama dari nama-nama Allah. Setiap nama dia adalah alam, nama sebutan untuk Allah. Yang kedua, dia adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Apa maknanya? Makna as-salim minan naqais wa simatil huduthi wa minasyariki wal nid. Maknanya Allah adalah as-salam, yakni yang selamat dari kekurangan-kekurangan, yang selamat dari ciri-ciri makhluk. Hudud itu yang tercipta, selamat dari sekutu dan tandingan. Jadi Allah tidak punya sekutu, tidak punya tandingan. Allah itu bukan yang baru, sesuatu yang terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala khaliq. Al-Khaliq yang menciptakan. Selain dari Allah adalah makhluk. Ada yang mengatakan wa qila al-muslim awliya. Makna as-salam adalah yang menyelamatkan wali-walinya, yaitu ya hamba-hambanya. Ada yang mengatakan al-muslim alaihim, yang menjaga mereka dan yang lainnya. Artinya kalau kita lihat as-salam, innallahu as-salam, as-salam adalah nama dari nama-nama Allah yang memiliki sifat salam atau salim, selamat dari segala kekurangan-kekurangan, dari tanda-tanda makhluk, dan dari tanda-tanda apa, selamat dari sekutu dan yang lain. Kemudian at-tahiyyat lillah was-salawat wat-thayyibat. At-tahiyyat lillah, tahiyyat itu bagi Allah. Apa tahiyyat? Tahiyyat itu fa jam'u tahiyyah wa hiya al-malik. Tahiyyat itu jamak dari tahiyyat, jamak dari tahiyyat. Wa hiya al-mulk, dia adalah kerajaan. Ada maknanya, ada yang mengatakan al-baqa, kekekalan. Ada maknanya al-uzma, al-azama, al-azama yaitu kebesaran. Wa qila al-haya, ada yang mengartikan at-tahiyya itu adalah kehidupan. Kenapa disebutkan di sini dengan bentuk plural yaitu tahiyya bentuk jamak? Li'anna muluk al-arab, li'anna muluk al-arabi kan kullu wahidin minhum tuhyihi ashabu bi tahiyyatin makhsusah. Karena raja-raja Arab masing-masing satu sama lainnya saling memberikan kehormatan, penghormatan yang khusus. Maka faqila jami'u tahiyyatuhum lillah. Seluruh bentuk penghormatan mereka, kekuasaan mereka itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-mustahiq bilidzalika haqiqatan. Maka dialah yang berhak sebenarnya akan kehormatan, kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya disebutkan at-tahiyyat, kekuasaan, kehormatan, keagungan, kekekalan, keabadian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dikatakan al-mubarakat. Al-mubarakat wal-zakiyat. Ini dalam hadis Umar bin Khattab. Maknanya sama. Mubarakat yaitu dari barakah. Apa arti barakah? Yaitu kathratul khair, banyaknya kebaikan. Maka ketika orang mengatakan ini diberkati, berarti ini diberikan kebaikan yang banyak. Berdoa supaya mendapatkan umur yang berkah, yakni umurnya walaupun pendek tapi manfaatnya banyak. Harta jika Allah Subhanahu wa taala berikan berkah walaupun dia sedikit tapi manfaatnya banyak. Tapi harta yang tidak diberkati jumlahnya banyak tapi kurang bermanfaat. Ya. Anak yang diberkati adalah anak yang memilih mendapatkan ya, kebaikan yang banyak. Anak yang diberkati, anak yang soleh, sehingga pada dirinya kebaikan yang tidak terhitung. Ada juga mengatakan al-barakah itu artinya an-nama, pertumbuhan. Juga harta yang diberkati adalah harta yang tumbuh. Sama juga dengan zakah. Az-zakah asalnya maknanya adalah an-nama, pertumbuhan. Lalu was-salawat. As-salawat hiya salawat ma'rufah. As-salawat dia adalah salawat yang dikenal. Ya. Yaitu salawat-salawat. Waqila da'awat wa tadarru'at. Ada yang mengatakan makna dari salawat di sini adalah doa-doa dan tadarru' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan rahmah. Yani Allahumma tafaddil biha. Allah yang menganugerahkan rahmat itu. Wattayyibat artinya adalah kalimat thayyibat. Jadi kalau begitu at-tahiyyatu lillah yaitu at-tahiyyat tadi apa? Artinya kehormatan, keagungan, kekuasaan, keabadian, kehidupan. Lillah untuk Allah, wassalawat, salawat, ya, salawat yang dikenal. itu seperti ya, doa. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah maghfirah, pengampunan. Atau salawat maknanya doa, dakwah, doa-doa. Tadarrur, merendahkan diri, mendekatkan diri hanya untuk Allah. Wa thayyibat, kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Ya, kalau dari Ibn Abbas, at-tahiyyatu mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Di sini artinya at-tahiyyatu wal mubarakatu ya, was salawatu wat thayyibatu lillah. Jadi boleh dihapus wawunya dengan makna yang sama. Ya, takdirnya adalah wal mubarakatu was salawatu wat thayyibatu lillah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatu salawatu wa salawatu thayyibatu lillah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Perkataan assalamu alaykum di akhir salat. Faqila ma'nahu, maknanya adalah at-ta'wil billahi min at-tahsin bihi wa at-tahsin bihi subhanahu. Yani assalamu alayna, keselamatan bagi kami, bagi kita, dan keselamatan bagimu. Ada yang mengatakan maknanya ini Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan kepada Allah, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'inna salam, karena salam itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allahu alaikum hafid wa waqib wa kafil. Ketika kita mengucapkan assalamu alayna, ketika kita mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika di akhir salat, itu kita mengucapkannya maknanya adalah Allah yang menjaga, yang menjamin kalian. Sebagaimana kama yuqalu Allahu ma'ak ay bil hifzi wal ma'unati wal lutfi. Allah bersamamu, yakni dengan penjagaannya, pertolongannya, dengan kelembutannya. Ada mengatakan assalamu alayna ay assalamatu wa najatu lakum, keselamatan ya adalah bagimu. Wa'lam anna assalamu alladhi fi qawli assalamu alayka ayyuha nabiyyu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin yajuzu fihi hifz al-alif wal-lam. Ucapan assalamu alayka ayyuha nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, boleh juga salamun alayka ayyuha salamu, ya salamun alayka ayyuha nabi, bisa juga salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Dalam hal ini dibolehkan ya, wala khilaf fi jawaz al-amrayni, pakai alif lam atau tidak pakai alif lam itu adalah boleh, akan tetapi pakai alif lam adalah afdal, dialah yang ada pada riwayat baik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, wa ala ibadillah salihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa hamba Allah yang saleh? Al-'abd as-salih huwa al-qa'im bi huquqillah wa huquqil 'ibad. Hamba yang soleh itu adalah orang yang memberikan, yang menjalankan, yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak manusia. Itulah hamba soleh. Tidak hanya dia hubungannya kepada Allah saja, tapi sementara akhlaknya dengan manusia adalah jelek. Maka kita lihat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hubungan hablullah dan hablum minan nas itu harus dijalankan keduanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ittaqillah wa atbi' as-sayyi'ati al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasanin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takutlah kepada Allah. Berarti kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ikutilah dosa itu dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu akan menghapus dosa-dosa. Wa khaliqin nas, gawilah manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ya, bagaimana caranya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna, bukan dari golongan kami, man lam yuqir kibarana wa lam yarham saghira." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua. Jadi kalau tua tidak bisa kita pegaransi dong. Ya, yang tua itu umurnya tua dengan kita. Boleh juga ilmunya lebih tinggi dari kita, walaupun kita ya lebih tua dari dia. Kita hormati. Walam yarham saghirana, dan tidak menyayangi yang kecil. Itu diantara bentuk akhlak. Ya. Maka harus kita tanamkan pada diri kita, hamba yang soleh itu adalah orang yang menjalankan hak Allah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Taala, dan menunaikan hak sesama manusia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qalaha asabat kullu 'abdin lillahi salihin fis sama." Apabila diucapkan ucapan tadi, maka akan menimpa seluruh hamba dari Allah yang saleh, fis sama'i wal ardh, di langit dan di bumi. Hamba Allah yang soleh di langit apa? Malaikat. Ya. Fihi dalilun ala anna al-alif wal lam dakhilatain ala al-jinsi taqtadi al-istighra' wal-umum. Ini menunjukkan bahwa alif lam keduanya menunjukkan akan jenis. Ya. Karena di sini disebutkan assalamualaikum wa ala ibadillah as-salihin. Kemudian kesaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadan, asyhadu an la ilaha illallah, kita sudah tahu maknanya, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yani Muhammad yuqalu rajulun Muhammadun wa mahmudun. Ay idza kathurat khisalul mahmuda. Muhammad itu dan Mahmud adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji. Banyak sifat-sifat yang terpuji. Idza kathurat khisalul mahmuda. Apabila banyak sifat-sifat yang terpuji, maka namanya Muhammad atau Mahmud. قال ابن فارس وبذلك سمي نبينا محمد muhammadan, yakni li'ilmillahi ta'ala bikathrati khisalihi al-mahmudah. Alham ahlahu tasmiyata bidhalik. Oleh karena itu Nabi kita diberi nama Muhammad karena Allah mengetahui bahwa pada diri Nabi SAW terdapat sifat-sifat yang terpuji yang banyak. Lalu Allah ilhamkan kepada keluarganya, kepada kakeknya untuk beri nama Muhammad. Subhanallah. Kama orang Arab mengatakan al-ismu ala musamma. Namanya cocok dengan orang yang diberi nama. Bahwa namanya Muhammad dan betul-betul dia adalah orang yang memiliki sifat yang terpuji. Summa yatakhayyaru min al-mas'alati ma syaa'a. Kemudian pilihlah dari masalah-masalah atau doa-doa yang dia inginkan. Wa fihi istihbab ad-du'a fi akhir as-salati qabla as-salam. Ini menunjukkan terhadap dalil anjuran untuk berdoa di akhir salat sebelum salam. Berarti kita tasyahud dulu, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian pilihlah doa-doa yang kita inginkan sebelum kita salam. Fi annahu yajuzu ad-du'a'u bima syaa'a min umuril akhirati wad dunya ma lam yakun itsma. Di sini juga menunjukkan bahwa kita berdoa boleh berdoa dengan apa yang diinginkan dari perkara-perkara akhirat dan perkara-perkara dunia selama yang didoakan itu bukan dosa. Berarti umum sifatnya, tidak doa-doa yang waris, tidak doa-doa yang hanya datang dari Nabi kita ucapkan sebelum kita salam, setelah kita berselawat. Ya, tapi boleh. Ada sebuah keinginan kita untuk dunia, boleh. Ada keinginan kita untuk akhirat, boleh. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Tsumma yatakhayyar minal mas'alah." Adalah dia pilih dari doa-doa kebutuhan dia, masya Allah, apa yang dikehendaki. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i, boleh mendoakan atau berdoa apa saja selagi dia tidak dosa. Adapun Abu Hanifah dia mengatakan la yajuzu illa biddu'a al-waridati fil Qur'an wa sunnah. Tidaklah boleh kecuali dengan doa yang datang dari dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kalau kita lihat ya, doa dalam Al-Qur'an dan sunnah masyaallah, dia adalah doa ungkapannya sedikit tapi maknanya luas. Ya. Daripada ungkapan kita yang kadang-kadang kita hanya meminta persial. Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang menginginkan istri yang saleh, baca dia Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin tidak ada terlintas bagi kita. Ya. Nabi SAW diberikan utia bijamin bijawami'il kalim. Jadi Nabi diberikan ungkapan yang pendek tapi maknanya luas. Nah, artinya kalau seandainya kita tidak ada yang kita doakan yang khusus, sudah kembali kepada doa Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau seandainya ada yang pengen utangnya yang besar dibayarkan oleh Allah, ada doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Tidak ada sebut hutang di situ, ya Allah lunasilah hutangku. Enggak. Ya. Tapi ungkapannya yarhamni rahmatan. Rahmat, berikan aku rahmat. yang aku tidak minta kepada selain darimu. Ya, dan bentuk rahmat itu adalah dilunasi hutang. Dalam Sahih Bukhari terkenal dengan hutangnya Mu'adz ini banyak. Dan Nabi mengajarkan kepadanya itu sebuah doa yang bisa melunasi hutang. Nah, jadi ketika ungkapan-ungkapan yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah itu akan lebih jauh lebih baik tentu. Tapi boleh, ya, di antara seorang ingin berdoa dengan doanya sendiri, termasuk bagaimana dengan doa berbahasa Indonesia, ya, baik itu dalam sujud atau salam sebelum salam. Kalau seandainya perintah dari Nabi SAW tidaklah dia memilih apa yang dikehendaki dari doa-doa, lalu dia tidak bisa berbahasa Arab sama sekali, dia ingin berdoa dengan bahasa apa dia? Tentu dengan bahasanya sendiri, ya. Tapi setelah dia membaca zikir-zikir semua, واستدل به جمهور العلماء على أن الصلاة على النبي في التشهد الأخير ليست واجبة. Dari hadis ini sebagian dari mayoritas ulama memandang bahwa salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir ini tidak wajib. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan setelah tasyahud lalu disuruh doa. Wa madhhab Syafi'i wa Ahmad Ishaq wa ba'd ashab al-Malik rahimahullah taala wujubuha fi at-tashahhud al-akhir faman tarakaha batala salatuhu. Sementara madhhab Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, yakni Ishaq bin Ruwayh atau Rahawi dan sebagian dari pengikut Imam Malik memandang bahwa wajib, maksud wajib sini termasuk rukun, ya, tasyahud, salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Siapa yang meninggalkannya batal salatnya. Ya. Waqad jaa'a fi riwayatin min hadha al-hadis fi ghairi Muslim ziyadah. Telah datang sebuah riwayat dari hadis ini di riwayat lain bukan riwayat Imam Muslim. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ. Apabila kamu melakukan itu, sungguh telah sempurna salatmu. وَلَكِنْ هَذِي الزِّيَادَ لَيْسَ صَحِيحَ عَنْ عَنِ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Tetapi tambahan ini tidak sahih dari Nabi SAW menurut Imam An-Nawawi. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.